Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ikhwani fid din, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Usuli Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah taala, di mana kita telah sampai pada akhir-akhir pembahasan Usuli Sunnah, dan semoga pada pertemuan kali ini kita bisa menyelesaikan qiraat hadzal kitab. Kita bisa menyelesaikan pembacaan kitab ini. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita masuk pada pembahasan yang dibahas oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala yang berkaitan dengan an-nifaq. Dan bahwasanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, an-nifaqu huwal kufru. Kemunafikan adalah kekufuran. Dan pada ucapan beliau ini, beliau rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan berkaitan dengan apa itu kekufuran, begitu pula apa itu definisi dari kemunafikan inda ahli sunnati wal jamaah. Dan telah lalu bahwasanya al-kufru definisinya secara bahasa adalah at-tadtiyah, menutup. Oleh karena itu, petani di dalam bahasa Arab juga disebut sebagai kufar. Kenapa? Karena mereka menutupi dan membenamkan benih-benih, bibit-bibit ke tanah, menutupinya dengan tanah. Adapun definisinya secara syariat, yaitu adamul imani billahi subhanahu wa ta'ala, tidak berimannya seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa naw'an, dan yang namanya al-kufur dilihat atau ditinjau dari mengeluarkan ataukah tidak dari keislaman menjadi dua. Yang pertama adalah kufur akbar, wa tsani kufur ashar. Kufur akbar yakni setiap amalan yang dihukumi secara syariat sebagai kekufuran dan menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam, seperti asyirik. Asyirik disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kekufuran. Wasyirkul akbar menjadikan pelakunya kafir keluar dari al-Islam. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innahu hisabuhu fa inna hisabahu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang beribadah menyembah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Tuhan selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka perhitungannya, dosanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan mendapatkan kemenangan. Maka dalam ayat ini Allah sebut orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pelakunya sebagai seorang yang kafir, terjatuh di dalam kekufuran. Dan kekufuran di sini adalah kufurun akbar, kufur yang mengeluarkan seorang dari al-millah, dari agama. An-naw' ats-tsani al-kufr al-ashghar, kufur asghar, yakni setiap amalan yang disebut di dalam syariat sebagai amalan kufur tapi tidak mengkonsekuensikan seorang keluar dari al-iman, seperti al-halif bighairillah, seperti contohnya adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bersumpah dengan nenek moyang, bersumpah dengan nama keluarganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan atau kekufuran. Maka Allah sebut di dalam, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis ini, bahwasanya orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pelakunya disebut orang yang terjatuh di dalam kekufuran. Faqad kafara aw asyrak, dia telah terjatuh di dalam kekufuran atau terjatuh di dalam kesyirikan. Namun bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala pada asalnya, sebagaimana telah kita pelajari di dalam kitab tauhid, tidak mengeluarkan pelakunya keluar dari al-Islam wal iman. Maka di antara hal-hal yang digolongkan di dalam syariat sebagai kekufuran namun tidak mengeluarkan pelakunya dari al-iman, dari keislaman, dia masih muslim, dia masih mukmin statusnya, maka ini disebut sebagai kufrun asghar. Dan inilah para pemahfikum di antara hal-hal yang tidak difahami oleh orang-orang khawarij. Tidak bisa membedakan mana yang kufur asghar dan mana yang kufur akbar. Dan dari pemahaman yang keliru inilah, dan tidak bisa melihat dalil secara menyeluruh, mereka terjatuh di dalam takfir al-muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, terutama mengkafirkan ulatul umur, mengkafirkan para pemerintah yang menurut mereka tidak berhukum dengan syariat Allah. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah secara mutlak, kafir, keluar dari al-iman. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dengan syariat Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kufur. Menurut mereka di sini, kufur yang dimaksud adalah kekufuran yang mengeluarkan seorang dari keimanan. Padahal la raja'na ila al-adillah wa la raja'na ila fahmi salaf. Kalau seandainya ayat ini dikembalikan kepada dalil-dalil yang lain, kita fahami dengan dalil-dalil yang lain, begitu pula kita fahami dengan penjelasan ulama, penjelasan salaf, penjelasan bahkan para sahabat, kita akan mendapati kekufuran yang dimaksud di sini adalah kufrun asghar. Kufur asghar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari al-iman. Nah, begitu pula pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan beberapa jenis dan contoh-contoh dari kufur akbar. Di antara yang telah kita sebut adalah kufur nifaq. Juga di antaranya yang telah kita sebut, barakallahu fikum, kufru juhud wa takdzib. Di antaranya pula yang telah kita sebut, kufur al-iba'i wal istikbar. Dan juga yang telah kita sebut dari jenis-jenis kekufuran, yakni kufur akbar, adalah kufur syak wa dhann. Kemudian kita lanjutkan, wa hadza mabda' dars. Jenis berikutnya dari jenis-jenis kufur akbar adalah kufrul i'rab. Kufru al-i'rab, kekufuran dalam bentuk berpaling. Yani an yu'rid an dinillah subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamuhu wa la ya'mal bih. Dia berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, menghindar. Dia tidak mempelajarinya, lebih-lebih lagi mengamalkannya. Maka ini di antara jenis kekufuran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Ahqaf tentang sifatnya orang-orang kafir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang yang kafir, mereka berpaling dari peringatan-peringatan untuk mereka. Yakni berpaling dari wahyu, berpaling dari ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir di antara bentuk kekufuran mereka, mereka berpaling, mereka menghindar dari agama Allah Subhanahu wa taala yang ketika hendak disampaikan kepada mereka, mereka tidak mau mendengar, mereka tutup telinga. Sampai karena sikap mereka ini, mereka menjadi bodoh. Mereka tidak tahu al-haq. Mereka tidak tahu kebenaran. Dan otomatis jelas mereka tidak mengamalkannya. Ketika ada da'i yang menjelaskan dan menerangkan al-haq, menerangkan tauhid, menerangkan apa itu syirik, mereka tidak mau dengar. Mereka berpaling, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak tahu apa itu kesyirikan dan apa itu tauhid. Sehingga dari situ mereka jadi bodoh, jadi jahil. Dan kejahilan mereka ini bukanlah kejahilan yang diberikan udzur, tapi kejahilan yang yu'aqabu 'alaih. Mereka diadab dengannya. Karena kejahilan tersebut yansyah, minal i'rab, karena kebodohan mereka terhadap agama Allah bersumber dari sikap mereka yang memang tidak mau menggubris peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih melakukan kesyirikan, mereka masih melakukan berbagai macam bentuk peribadatan kepada selain Allah, dan ketika ada dai yang menerangkan bahwasanya itu adalah kesyirikan dengan ilmiah, dengan dalil-dalilnya, diperingatkan terhadap perbuatan tersebut, mereka tidak mau dengar. Mereka tidak mau mengkajinya. Mereka dalam bahasa orang sekarang tidak open minded, tidak terbuka, tidak mau meneliti apakah yang disampaikan itu ilmiah atau tidak. Pokoknya mereka tidak mau dengar. Sampai akhirnya mereka terus terjerembab di dalam kesesatan. Maka sikap-sikap yang seperti ini, ketika seorang terjatuh di dalam kekufuran, dia jahil apa itu ilmu agama yang sahih, yu'aqabu 'alaih, dia tetap diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini bisa kita petik faedah bahwasanya tidak setiap orang yang bodoh terhadap ilmu agama itu diberikan uzur. Tidak setiap orang-orang yang tidak tahu detail ilmu agama atau dasar-dasar ilmu agama, kemudian dia tidak mendapatkan dosa atasnya. Karena terkadang ma'ruf di antara mawa'inu taklif, di antara penghalang-penghalang seorang itu dibebani syariat, atau penghalang seorang itu terbebani dengan dosa, di antaranya adalah al-jahl. Karena dia bodoh, tidak tahu dalilnya, belum sampai padanya al-haq. Tapi terkadang dari kejahilan-kejahilan yang ada, dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Terkadang seorang karena kejahilannya ini, dia tetap diadab, dia tetap disalahkan, dia tetap mendapatkan dosa. Karena apa? Kejahilan tersebut bersumber dari sikapnya sendiri. Bersumber dari sikapnya sendiri, karena dia sendiri yang tidak mau belajar, karena dia sendiri yang tidak mau mendengarkan, padahal sudah mau disampaikan, mau dinasihati, mau dijelaskan padanya dengan ilmiah, namun dia sendiri tidak mau untuk mendengarnya, dia berpaling. Sehingga karena sikap berpalingnya ini, dia tidak tahu agama yang lurus. Maka kalau kejahilannya bersumber dari sikap-sikap yang seperti ini, yu'akhadu 'alaih. Adapun orang yang jahil, dikarenakan memang betul-betul belum sampai kepadanya al-haq, tidak ada yang menerangkan kepadanya, padahal dia adalah seorang yang ingin tahu kebenaran, ingin tahu al-haq, bahkan berusaha mencarinya. Dia mengira apa yang dia amalkan itu benar, itu lurus, itu bagus. Tapi pada hakikatnya secara timbangan syariat itu batil. Terkadang orang yang seperti ini diberikan udzur ketika dia melakukan sebuah amalan yang itu mungkar, jelek atau bahkan bid'ah. Terkadang diberikan udzur karena tidak ada orang yang memberitahunya, tidak ada orang yang menyampaikan nasihat kepadanya. Dia tidak tahu kalau itu ternyata salah. Dan dia bukan orang yang mu'anid, bukan orang yang keras kepala sebetulnya. Dia orang yang ingin beramal soleh, dia ingin kebaikan, dia bahkan berusaha mencari mana yang betul. Tapi terkadang yang namanya manusia, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengetahui mana yang benar, tapi terkadang dalam pencariannya dia tetap tidak menemukannya, atau bahkan menemukan sesuatu yang mungkin dia anggap benar tapi ternyata salah. Maka yang seperti ini diberikan uzur. Orang-orang yang seperti ini, yang jahilnya seperti ini, diberikan uzur. Nah, ini jenis kekufuran yang berikutnya, yaitu kufrul i'rab. Kemudian di antara jenis-jenis kekufuran adalah kufur syirik. Kufur dalam bentuk kesyirikan. Dan yang dimaksud di sini adalah asyirkul akbar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan yang lainnya, memberikan ibadah kepada selain Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya. Perhitungannya, dosa-dosanya nanti Allah sendiri yang akan memperhitungkannya. Dia akan berhadapan langsung dengan Sang Rabbul Alamin. Kemudian setelahnya kata Allah, innahu la yuflihul kafirun, dan sesungguhnya orang yang kafir tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Mereka akan khasir, mereka akan jelas rugi, binasa, hancur. Maka di dalam ayat ini, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berbuat syirik, yakni beribadah kepada selain Allah, sebagai orang yang kafir. Innahu la yuflihul kafirun. Maka menunjukkan bahwasanya syirik min anwa'il kufur. Syirik min anwa'il kufur. Dan dari sini kita bisa petik faedah. Apa perbedaan antara kekufuran begitu pula kesyirikan? Apa bedanya antara seorang yang kafir dengan seorang yang musyrik? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang namanya kufur, kekufuran itu jenisnya bermacam-macam, lebih umum sifatnya daripada kesyirikan. Bahkan kesyirikan diantara salah satu jenis dari jenis-jenis kekufuran, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Diantara jenis kekufuran adalah kufrun nifaq, kufrun takdzib, kufrun juhud, kufrun iba wal istighfar, kufrun i'rab. Dan diantaranya pula kufru syirik, kufur dalam bentuk kesyirikan. Faqad yakunu al-kafiru, terkadang seorang yang kafir bukan seorang yang musyrik, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi terjatuh di dalam jenis-jenis kekufuran yang lainnya. Adapun orang yang musyrik, yakni terjatuh di dalam syirik akbar, jelas dia orang yang kafir. Sehingga yang namanya al-kafir am minal musyrik. Orang yang kafir itu lebih umum sifatnya dari orang musyrik. Atau kekufuran sifatnya lebih umum daripada kesyirikan. Nah, kemudian jenis yang kedua, sebagaimana telah kita sebutkan dari jenis-jenis kekufuran adalah kufrul asghar, di mana kufur asghar adalah sesuatu yang tidak mengeluarkan seorang dari al-iman. Dan diantaranya adalah yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din." Janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang yang kufur, sesat. Bagaimana itu? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Di mana kalian satu dengan yang lainnya saling menebas leher, yakni saling berperang dan saling bunuh-membunuh. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang untuk kaum muslimin satu dengan yang lainnya saling berperang, saling bunuh-membunuh. Dan bahwasanya sikap atau saling bunuh-membunuh ini adalah amalan kufur. Pelakunya disebut sebagai kufar. La tarji'u ba'di kufaran. Jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang yang kufur. Yaitu saling bunuh-membunuh. Namun kufur yang dimaksud di sini adalah kufrun ashar. Kufur yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari agama. Ma'ahul iman, dia masih di barakallahu fikum hukumi sebagai seorang muslim. Nah, bukan maknanya ketika seorang membunuh orang lain kemudian sang pembunuh di sini, orang yang melakukan pembunuhan terjatuh di dalam kekufuran lalu menjadi orang yang kafir keluar dari al-Islam. Nah, yang dimaksud di sini adalah kufrun ashghar. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, ketika seorang muslim membunuh saudaranya sesama muslim, dikisos. Ketika auliyaul maqtul, para keluarga dari pihak yang terbunuh menuntut untuk dibalas, maka dibunuhlah sang pembunuh tadi dengan kifiyah, dengan cara yang sama. Ketika misalnya sang pembunuh membunuh saudaranya sesama muslim dengan menembaknya dengan pistol misalnya, maka kisosnya sama, dibunuh dengan ditembak pistol. Atau misalnya membunuh dengan cara memukul dengan benda tumpul sampai mati, maka sang pembunuh tadi ketika keluarga korban minta kisos, maka kifiyatul kisos sama persis, dipukul dengan benda tumpul sampai mati. Ini pendapat yang rajih. Al-muhim di sini, yang kita maksud di sini, ketika dua orang muslim yang satu membunuh saudaranya yang lain, maka dituntut dengan hukum kisos. Di mana hukum kisos? Ketika keluarganya menuntut, keluarga korban menuntut untuk dikisos, maka dikisos. Namun apabila tidak, dengan bayar diyat, dengan membayar diyat, atau bahkan keluarganya bisa merelakan. Kalau seandainya membunuh itu adalah subah kufrun akbar, orang yang membunuh itu terjatuh di dalam kufur akbar, artinya keluar dari Islam, tentunya tidak dengan cara kisos. Tapi jelas seorang yang kafir keluar dari Islam, keluar dari iman adalah yuktan ala kulihan, dibunuh. Dalam kondisi apapun, kata Rasulullah SAW, baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini menunjukkan bahasanya, yang namanya membunuh sesama saudara muslim, walaupun disebut sebagai amalan kufur, sebagaimana kata Nabi SAW, la taji'u ba'di kufaran. Jangan kalian itu balik sepeninggalku menjadi orang-orang kufur, orang kafir. Disebut pelakunya orang yang kafir. Bukan maknanya kafir yang keluar dari al-iman, tapi kafir di sini adalah terjatuh di dalam kufur ashghar. Sehingga penting ikhwati fillah hafizhani wa hafizhakumullah, pentingnya untuk kita memahami dalil-dalil yang ada dengan pemahaman salaf, dengan penjelasan ulama. Di mana kalau kita memahami hadis-hadis atau dalil-dalil secara umum dengan fahmus salaf, kita akan selamat dari kesalahan berpikir atau kesalahan i'tiqad. Nah, betapa banyak kelompok-kelompok menyimpang, sekte-sekte sesat, walaupun mereka mengatakan berlandaskan kepada ayat dan hadis, tapi mereka keliru dari cara memahaminya. Tidak selaras dengan fahmus salaf, fahmus sahabat, fahmul ulama ar-rasikhina fil ilm. Nah, kemudian contoh kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab beliau, beliau juga membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, idzal taqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. apabila dua orang muslim saling bertemu dengan pedang-pedang mereka, ya ini sudah saling berhadapan dan saling bunuh-membunuh. فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْدُولُ فِي النَّارِ, maka baik yang membunuh ataupun yang terbunuh itu masuk neraka. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan apabila dua orang muslim itu saling bunuh-membunuh, maka ancamannya baik yang membunuh ataupun yang terbunuh itu semua masuk neraka. Ketika hal ini Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, maka sebagian mereka iskan, kurang bisa memahami. Amal qatil fanar, adapun sang pembunuh ya jelas, karena dia membunuh melakukan dosa. Fakaifa bil maqtul, lalu kenapa orang yang terbunuh juga masuk neraka? Kenapa dia juga disebutkan oleh Rasulullah SAW finar, masuk neraka juga? Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kana harisan ala qatli akhihi, karena dia betul-betul semangat, betul-betul berusaha untuk membunuh saudaranya. Tapi karena dia yang keduluan terbunuh, akhirnya dia tidak punya kesempatan untuk membunuh. Tapi karena azamnya ini, sudah azam kuat, sudah bawa pedang, sudah berhadap-hadapan, saling melayangkan senjatanya, tapi ternyata dia yang terbunuh duluan. Dia sendiri sudah ada niatan untuk membunuh. Karena niat jeleknya ini tadi, dia tetap terancam dengan api neraka. Nah, dan dalam hadis ini pula bisa kita petik faedah bahwasanya seorang yang melakukan atau berniat dengan amal sayyi, amal kejelekan, kemudian dia tidak jadi untuk melakukannya, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena tidak punya kesempatan, maka hukumnya sama. Dia tetap mendapatkan dosa. Adapun orang yang punya keinginan untuk melakukan dosa, kemudian dia tidak menjadi atau tidak jadi melakukannya karena ada dorongan iman, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini yuktab lahu hasanah. Dia ditulis mendapatkan kebaikan. Karena dia berusaha menahan dirinya untuk melakukan kemaksiatan yang sebelumnya dia sudah ada niat-niatan untuk melakukannya. Adapun orang yang walaupun sama-sama melakukan atau berniat untuk melakukan kejelekan dan tidak jadi melakukannya, tapi bukan karena takut kepada Allah, hanya semata-mata karena tidak mendapatkan kesempatan, tidak dimudahkan untuk melakukan amalan jelek tersebut, maka hukumnya sama seperti orang yang melakukannya dan bisa mendapatkan kesempatan, sebagaimana di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima falqatil wal maqtulu fitnah." Apabila dua orang muslim saling bertemu dengan kedua pedangnya, dengan pedang-pedang mereka sudah siap berhadapan dan saling bunuh-membunuh, baik yang membunuh ataupun terbunuh masuk neraka. Orang yang terbunuh, dia tidak membunuh. Dia tidak bisa membunuh karena dia terbunuh duluan. Tapi kenapa dia juga terancam masuk neraka? Karena dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana harisan ala qatli akhi. Karena dia bersemangat untuk membunuh saudaranya. Maka seperti itu pula orang yang misalnya sudah niatan mau nyolong, sudah niatan mau nyolong, mau mencuri, mau membobol rumah, dia sudah persiapan, atur strategi, tapi ketika hendak melakukan operasi, hendak melakukan kegiatannya tersebut, dia mendapati rumahnya digembok, dan gemboknya sulit untuk dibobol. Gemboknya beda, gemboknya baru, sehingga mau tidak mau butuh waktu lama. Padahal kesempatan yang namanya bobol rumah itu harus cepat, harus sepersekian waktu, tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama ketahuan, diroyok warga dan yang semisal. Tapi ketika dia mendapati ternyata rumahnya terkunci. Kemudian akhirnya dia tidak jadi. Maka orang yang seperti ini hukumnya sama seperti orang yang bisa membobol dan mencuri. Karena niatnya sudah sama-sama jelek. Walaupun yang satu bisa membobol, bisa mencuri, tapi yang satu tidak bisa karena kondisinya misalnya terkunci, digembok, gemboknya banyak, gemboknya baru. Ini hukumnya sama. Nah, adapun orang yang tidak melakukan kejelekan, kemudian dia tidak jadi melakukan kejelekan tersebut karena dorongan iman, karena dia takut kepada Allah, maka orang yang seperti ini tidak mendapatkan dosa, justru mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, karena dia berusaha menahan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya diantaranya adalah tiga orang dari kalangan Bani Israel yang ketika itu terjebak di gua. Salah satunya berdoa dan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalannya, yaitu dia tidak jadi berzina karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan dia takut dan tidak jadi melakukan zina. Ketika dia menginginkan seorang wanita yang itu dari kalangan keluarganya, dia sudah bersiap-siap untuk berzina dengannya, tapi ketika diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, akhirnya dia teringat, keimanannya menjadi tergugah lagi. Akhirnya dia tidak jadi melakukan perzinaannya tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingat Allah, dan akhirnya dia menahan diri. Maka orang yang seperti ini, yang walaupun awalnya tadi sudah niatan jelek, niatan berzina, tapi tidak jadi berzina, dia mendapatkan pahala. Nah, kemudian Al-Imam Ahmad juga membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuhnya atau memeranginya adalah kekafiran. Di mana pada hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya qitalul muslim kufrun, memerangi atau membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Namun kufur yang dimaksud adalah kufrun asghar. Kemudian juga Al-Imam Ahmad membawakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, ya kafir, wahai kamu orang kafir, maka sungguh ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu di antara mereka, yakni dosanya. Maka pada hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada orang yang mengkafirkan saudaranya muslim. Bahasanya, apabila ucapannya tidak benar, maka ucapannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ketika dia mengucapkan kepada saudaranya sesama muslim, kamu kafir, maka apabila hal tersebut tidak benar, dia ternyata seorang muslim, seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ucapan tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri, yaitu kata para ulama dosanya. Maka dari hadis ini juga terdapat ancaman kepada orang-orang khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, terutama dan secara khusus ulatul umur, pemerintah, terutama diantaranya adalah aparatur negara, yang terkadang dari aparatur negara itu masih muslim, masih sholat, masih ke masjid, masih jumatan, mereka bahkan terkadang bersedekah, membantu anak yatim. Tidak sedikit dari mereka, dari aparatur negara, yang berusaha untuk beramal soleh, muslim yang berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena syubhat, doktrin yang sesat dari orang-orang khawarij, akhirnya mereka menghukumi aparatur negara ini sebagai tagut. Ketika melihat misalnya Pak Polisi dibilang tagut, tagut, ini ucapan bahaya, ini takfir, Ini pengkafiran, dan Rasulullah SAW mengancam man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim wahai kafir, atau mengatakan wahai taghut, dan semisalnya, semakna dengan itu pengkafiran kepada saudaranya muslim. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapan tersebut kembali kepada salah satunya. Kalau saudara yang dia cela itu bukan kafir, ternyata masih muslim, ucapannya kembali kepada dirinya sendiri. Maka berhati-hati dalam masalah at-takfir, ini masalah berat. Ancamannya besar dari Rasulullah SAW. Tidak boleh untuk kita mengkafirkan dengan mudah orang lain. La nukafir illa man kafarallahu wa rasuluh. Kita tidak mengkafirkan kecuali orang-orang yang memang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya kita mengkafirkan berjalan dengan dalil yang ada, sesuai dengan ilmu, tidak serampangan, tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan bid'ah, tidak dengan syubhat, tidak dengan pemahaman kelompok, tidak dengan pemahaman masing-masing orang, tidak. Harus dengan kaidah syar'iyah, dengan al-adillah minal kitab wa sunnah ala fahmi sahih. Nah, begitu juga Rasulullah SAW menyebutkan, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ahmad, kufrun billahi tabarru'un bin nasab wa indaq. Di antara bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berlepas diri dari nasabnya, dari silsilah keluarganya, wa indaq, walaupun itu tipis. Maka dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, begitu pula Imam Ahmad di dalam musnadnya, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Amr bin Al-Aus, di mana Rasulullah SAW pada hadis ini menyebutkan kufrun billah, di antara bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap berlepas diri, tidak mengakui silsilah keluarganya atau nasabnya, walaupun itu tipis. Seperti ucapan sebagian orang, misalnya bapak, orang tua ketika melihat kelakuan anaknya yang luar biasa nakalnya, luar biasa badungnya, bikin malu keluarga kalau kata orang. Kemudian sampai terucap, kamu sudah tidak saya anggap sebagai anak saya lagi, pergi kamu, kemudian diusir. Kamu jangan menginjakkan dan jangan kamu anggap kami ini sebagai keluargamu. Jangan kamu anggap saya ini sebagai bapakmu. Saya sudah tidak menganggap lagi kamu sebagai anak saya. Atau ucapan-ucapan yang semisal seperti ini. Maka ini pada kaitannya tabarru'un bin nasab. Sikap berlepas diri, tidak mengakui yang namanya nasab. Nah. Maka disebutkan bahwasanya ucapan-ucapan seperti ini atau sikap seperti ini adalah kufrun billah, sebuah kekufuran kepada Allah. Namun kekufuran yang dimaksud adalah kufrun asghar. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan beberapa jenis dari kufur asghar. Al-muhim, kita memahami dari sini yang namanya kekufuran itu anwa'. Kemudian kita lanjutkan, tersisa sedikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal jannatu wan nar makhluqani qad khuliqata kama ja'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu al-jannata fa ra'aytu qasran wa ra'aytu al-kauthar wa tala'tu fil jannah fa ra'aytu akthara ahliha kadha wa tala'tu fil nar fa ra'aytu kadha wa kadha. فَمَنْ زَعْمَ عَنَّهُمَا لَمْ تُخْلَقَ فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالْقُرْآنِ وَأَحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا أَحْسَبُهُ يُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ يُسْتَغْفَرُ لَهُ وَلَا يُحْجَبُ عَنْهُ الْإِسْتِغْفَارُ وَلَا تُتْرَكُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِذَنْبٍ أَذْنَبَهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا amruhu ila Allah ta'ala akhir risalah walhamdulillahi wahdahu wa salatuhu ala Muhammadin wa alihi wa sallam taslima. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, begitu pula Surga dan neraka keduanya adalah dua makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada sekarang. Sebagaimana hal ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannah, aku telah masuk surga. Faraitul qasr wa raaitu kautsar, aku melihat ada sebuah istana dan aku melihat al-kautsar. Wa tala'tu fil jannah fa raaitu aktsara ahliha kadza. Dan saya melihat, memperhatikan surga, maka saya melihat kebanyakan penghuninya kadza. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa raaitu aktsara ahliha al-fuqara wal masakin. Saya melihat kebanyakan orang yang masuk surga adalah para kaum fakir miskin, orang yang tidak punya harta. Wa tala'tu fil nari fa ra'aitu kadza wa kadza. Dan saya melihat neraka, memperhatikan neraka, fa ra'aitu kadza wa kadza. Maka saya melihat demikian dan demikian. Dalam riwayat yang lain dijelaskan dengan fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Maka saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan wanita. Asyhad dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan dakhaltul jannah, saya telah masuk surga, menunjukkan surganya sudah ada. Faman za'ama annahu ma lam tukhlaq, maka barang siapa yang menyangka bahwasanya keduanya, yaitu surga dan neraka, belum diciptakan, fahuwa mukadzibun bil qur'ani wa hadits rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendustakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul. Wala ahsabuhu yu'minu bil jannati wan nar, dan saya tidak menganggap orang yang seperti ini beriman kepada surga dan neraka. Wa man mata min ahli al-qiblah muwahhidan yusalla alaihi yustaghfaru lahu, dan barang siapa yang meninggal dari kalangan ahlul qiblah, orang yang salat menghadap kiblat kaum muslimin, muwahhidan ahlu tauhid, yusalla alaihi wa yustaghfaru lahu, maka dia disolatkan, begitu pula dimintai ampunan, didoakan istighfar. Wala yuhjabu anhu al-istighfar, dan tidak ditutup padanya pintu doa untuk meminta ampunan. Wala tutraku salatu alaihi, dan tidak ditinggalkan mensolatkannya, lidzan bin adnabahu saghiran kana ukabiran, tidak ditinggalkan untuk mensolatkannya karena dosa yang dia lakukan, baik itu kecil ataupun besar. Dan ini semua telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Amruhu ilallahi ta'ala, urusannya, yakni dia mukmin secara hakiki atau aslinya orang yang kafir, munafik, dia masuk surga ataupun masuk neraka, amruhu ilallahi ta'ala, itu urusannya di sisi Allah. Itu Allah yang maha tahu. Kita hanya menghukumi secara zahirnya. Dia zahirnya muslim, maka kita muamalahnya sebagaimana muamalah muslim pada umumnya. Ketika mati, disolatkan, dikubur, dimintai ampun. Wa akhiru risalah, dan ini adalah akhir dari risalah. Alhamdulillahi wahdahu wa salatuhu ala Muhammadin wa alihi wa sallama taslima. Dan dengan ini walhamdulillah, pada hari Kamis kita telah selesai pada malam Jumat ini kita walhamdulillah telah selesai dari risalah usuli sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan mempelajari kitab-kitab ulama, kitab-kitab a'immah kita, terkhusus yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang berpegang teguh dengannya ahlu sunnatul jaminan muhim, termasuk perkara yang sangat penting terutama di zaman sekarang, dimana kalau kita memperbanyak kitab-kitab yang seperti ini untuk kita baca, kita pelajari, kita kaji, kita akan mengambil kesimpulan, kita akan semakin tambah yakin bagaimana ghurbatul Islam, bagaimana asingnya Islam yang benar, Islam yang betul-betul diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh sahabat Rasulullah, di mana prinsip-prinsip yang diyakini oleh salafus saleh di zaman sekarang sudah mulai sangat asing. Kebanyakan orang justru sebaliknya, menganggap sesuatu yang batil menjadi hak, hak menjadi batil. Tauhid dianggap sebagai syirik, syirik dianggap sebagai tauhid. Sunnah dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah. Kemaksiatan dianggap sebagai perkara yang lumrah. Tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa taqayyud bid-din, dan berusaha untuk seorang itu terikat dengan agamanya, mengamalkan syariatnya, itu dianggap sebagai orang yang aneh, orang yang jumud, orang yang ta'akhur, orang yang mundur, orang jadul, atau kembali kepada zaman dahulu, tidak maju, tidak open mind, tidak terbuka, tidak mau berkembang, dan yang lainnya. Dari ucapan-ucapan yang menyudutkan orang-orang yang berusaha mengamalkan Islam dengan benar. Begitu pula akan berbuah darinya, ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, untuk kita selalu tidak tertipu dengan mayoritas, tidak berpatokan dengan yang namanya keumuman orang. Bahkan dalam banyak ayatnya, dalam banyak dalilnya, Allah dan Rasulnya menyebutkan bahwasanya yang namanya al-kathrah pada umumnya madhmum. Yang namanya mayoritas itu justru tercela. Dan berpatokan pada mayoritas itu hal yang tercela. Ketika tidak selaras dengan al-haq, ketika tidak selaras dengan dalil. Nah, dan yang wajib bagi kita berlandaskan kepada al-adillah minal kitab wa sunnah ala fahmi as-salaf, sehingga kita tidak berpatokan dalam prinsip agama kita. Nah, orang umumnya kok melakukan seperti ini, kok biasanya orang seperti ini, kok kemudian dianggap sebagai hal yang lumrah, hal yang biasa, dan bukan perkara maksiat, tanpa mempertimbangkan, tanpa menilai apakah ini sejalan dengan syariat ataukah justru bertentangan dengannya. Begitu juga di antara hal yang bisa kita petik ketika kita memperbanyak mempelajari hal-hal yang seperti ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tambahnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahu, untuk mengerti agama yang lurus, agama yang benar, di mana banyak orang la yuwaffaq, tidak dimudahkan sebagaimana kita mempelajari al-kitab sunnah ala fahmi salaf, kita mempelajari kitab-kitab ulama kita, kita mempelajari bagaimana para sahabat beramal, berakidah, beribadah, berakhlak. Dan ini menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyia-nyiakan nikmat yang seperti ini. Nah, dan ketika kita nuqabil nikmat Allah Subhanahu wa taala bersyukur, ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ketika kita diberikan taufik untuk mengenal manhaj salaf, maka tentu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari dari kitab ini bisa memberikan manfaat kepada kita dan kita bisa mengamalkannya. Wa insyaallah pada pertemuan ke depan kita akan melanjutkan untuk membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Salfin Al-Tufairi hafizallahu taala. Risalah yang beliau beri judul dengan Salu Suyuf wal Asinnah ala ahli al-ahwa wa adai'i as-sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memulai dan menyelesaikan kitab tersebut serta mengambil manfaat darinya. Wabillahi taufik wal afwana li talah wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.